Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia yang terkandung di dalam setiap nama Allah tersebut, serta konsekuensi yang harus kita amalkan pada setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita akan memasuki pembahasan nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq. Al-Mu'min dan As-Sadiq, dua nama Allah bahas di kesempatan ini. Pertama, Al-Mu'min. Al-Mu'min disebutkan dalam satu ayat saja dalam Al-Quran, yaitu surat ayat ke-23. Penyebutan Al-Mu'min dalam Al-Quran hanya ada dalam satu ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-23. Azza wa Jalla berfirman, هو الذي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر سبحان الله يشركون. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah. Al-Malik, Raja yang maha menguasai. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat. Al-Mu'min, inilah yang akan kita bahas. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang memiliki kekuasaan. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar menguasai. Al-Mutakabbir, yang maha memiliki segala keagungan dan ketinggian. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada pelajaran penting. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama-namanya yang maha indah, yang terkandung padanya sifat-sifat yang maha mulia, kemudian Allah tutup dengan Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya, kalau dia benar-benar mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha mulia, tidaklah mungkin dia mempersekutukan Allah. Allah, apabila kita kenal dia, maka kita yakin hanya dialah yang pantas disembah, hanya dia yang sekutu baginya. Allah maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa dikatakan maha suci? Karena perbuatan dosa syirik itu berarti menodai kemuliaan Allah, menghina Allah, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang mengenal Allah, dia tidak mungkin menduakan Allah, karena itu termasuk penodaan terhadap kemuliaan Allah, pelecehan kepada Allah. Makanya kita ucapkan subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, jadi ini ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Mu'min, surat Al-Hasyr ayat ke-23. Sekalian, Al-Mu'min itu maknanya dari kata Al-Iman, dari kata Al-Iman. Dan iman itu secara makna kembali kepada At-Tasdiq wal-Iqrar, pembenaran dan pengakuan. Pembenaran, namun nama Allah Al-Mu'min itu lebih luas maknanya, bukan sekedar bermakna pembenaran dan pengakuan. Lalu apa Allah Al-Mu'min? Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq dalam kitab ini Fiqih Asmaul Husna menyebutkan sampai tujuh makna. Walaupun kalau kita lihat di terjemahan, salah satu terjemahan yang saya dapatkan hanya menampilkan satu makna, yaitu yang maha memberi keamanan. Yang maha memberi keamanan itu di terjemahan yang banyak beredar, tapi maknanya lebih luas daripada itu. Apa saja maknanya? Yang pertama, Allah yang maha membenarkan keesaannya. Allah yang maha membenarkan keesaannya, membenarkan tauhid. Ini makna yang pertama. Inilah yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak selain dia. Ini makna yang pertama. Makna ini juga terkandung dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Ishaq, dari Abi Muslim, menyaksikan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasannya mereka berdua bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi atas kebenaran apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-'abdu la ilaha illallah Wallahu akbar. Apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah dan Allah maha besar, qala, maka Allah azza wa jalla berfirman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala berfirman, sadaqa 'abdi, hamba la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku dan aku yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, dan apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu, qala sadaqa 'abdi, maka Allah berfirman, hambaku benar. La ilaha illa ana wahdi, sembah kecuali aku satu-satunya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, qala sadaqa 'abdi, la ilaha illa ana la syarika li, maka Allah berfirman, hambaku benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan apabila hamba mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan miliknyalah kekuasaan serta miliknyalah segala pujian, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana liyahamdu, maka Allah berfirman, hambaku benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, milikku saja kekuasaan itu dan milikku saja segala pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, dan apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, qala, maka abdi la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi, hambaku benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada upaya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Inilah jemaah sekalian hadis yang menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam nama Allah, yaitu makna yang pertama, Allah yang maha membenar keesaannya, wahdaniyahnya, bahwa dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian makna yang kedua juga terkandung di dalam ayat dan hadis ini. Makna yang juga terkandung di dalam dalil yang telah kita sebutkan. Apa makna yang kedua? Allah membenarkan hamba-hambanya yang mempersaksikan tauhid untuk dirinya. Ini makna yang kedua. Allah membenarkan hamba-hambanya yang mempersaksikan tauhid untuk dirinya. Jemaah sekalian, hadis tadi ada tambahan di akhir. Qala Abu Ishaq, Abu Ishaq perawi hadis berkata, summa qala Al-Aghar, kemudian Al-Aghar berkata, Al-Aghar perawi hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, syai'an lam, apa kalimat yang aku tidak paham, kata Abu Ishaq dari ucapan Al-Aghar, qultu li Abi Ja'far, Maka aku berkata kepada Abu Ja'far, ma qala, apa yang dia katakan itu? Qala, beliau mengatakan, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar. Barang siapa yang dianugerahkan untuk bisa mengucapkan zikir ini, zikir-zikir yang terkandung dalam hadis ini, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Baik, itu bagian akhir hadisnya. Jadi dalam hadis ini juga ada pendalilan makna yang kedua, yaitu Allah membenarkan persaksian hamba terhadap keesaannya. Allah persaksian hamba terhadap keesaannya. Ini makna al-mu'min yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, makna al-mu'min yang ketiga adalah pembenaran Allah kepada para nabi dan rasulnya. Pembenaran Allah terhadap para nabi dan rasulnya. Dengan apa Allah benarkan mereka? Dengan hujjah-hujjah dan al-bayyinat, bukti-bukti kenabian dan kerasulan, yaitu mukjizat para nabi dan rasul. Jadi Allah mereka, Allah dukung mereka para nabi dan rasul dengan hujjah yang terang. Hujjah yang terang dan juga dengan bukti-bukti seperti mukjizat mereka, mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu jemaah sekalian, para nabi dan rasul itu mudah dipahami karena Allah membenarkan mereka dengan hujjah-hujjah yang terang, ditambah lagi dengan mukjizat kebenaran mereka. Allah membuktikan kebenaran para nabi dan rasul dengan hujjah dan bukti-bukti berupa mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan mereka. Maka kita pun mudah memahami dan kita membenarkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Allah sebutkan di surat Fussilat ayat ke-53, sanurihim ayatina faqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di penjuru dan di dalam diri-diri mereka. Dalam diri-diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu adalah benar. Maka Allah memperlihatkan kepada kita kekuasaannya, di antara tujuannya untuk menjelaskan kepada kita kebenaran Al-Quran. Ya. Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, Allah membenarkan janji kepada hamba-hambanya yang beriman berupa kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Berupa kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Ini makna yang keempat. Allah membenarkan janji-janji yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah menjelaskan dalam ayat ini, dan pasti Allah akan menepati janjinya, yaitu janji kemenangan dan kekuasaan. Tapi jemaah sekalian, kepada siapa Allah berjanji? Kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Perhatikanlah ayat ini, kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati. Dan Allah telah berjanji kepada di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh benar-benar aku akan, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Dan Allah akan menguatkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim. Allah benar-benar akan mengganti rasa takut menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka tetap beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat ke-55. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Kata Syekh berjanji kepada hamba-hambanya untuk memberikan an-nasru wat-tamkin, kemenangan dan kekuatan di dalam agama mereka. Kemenangan dan kekuatan di dalam agama mereka. Begitu pula kekuasaan. Dan Allah pasti membenarkan janjinya. Allah pasti membenarkan janjinya tersebut. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhu, Allah kekuatan dalam agama dan kekuasaan di muka, karena iman dan amal soleh mereka. Karena iman dan amal soleh mereka. Jadi jemaah, janji Allah yang terkandung juga dalam namanya Al-Mu'min, dan Allah tidak mungkin menyalahi janji. Dan Allah sudah membuktikannya, dan tetap Allah akan terus membuktikannya kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal. Siapa orang-orang yang beriman beramal soleh itu? Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah iman dan amal soleh. Tauhid dan ittiba. Jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran bagi kita. Kekuasaan dan penegak bukanlah tujuan kita berjuang. Tujuan kita adalah iman dan amal soleh. Menegakkan keimanan dan amal soleh dalam diri kita terlebih dahulu. Maka kalau itu sudah benar-benar kita lakukan, Allah akan menganugerahkan kepada kita kekuatan, bahkan kekuasaan, sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jangan kita balik. golongan-golongan yang ingin memperjuangkan Islam, mereka balik, mereka kejar terlebih dahulu kekuasaan supaya katanya bisa menegakkan syariat. Ini terbalik. Harusnya tegakkan syariat dalam dirimu terlebih dahulu, dan pada apa yang kamu mampu di keluarga, tegakkan syariat. Dan syariat yang paling tinggi adalah tauhid, kemudian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dilakukan para sahabat. Lalu Allah berikan kekuatan dan pertolongan. Kalau sekarang ada berjuang dulu untuk mencapai kekuasaan, tidak peduli dengan tauhid dan ittiba, tidak peduli dengan iman dan amal soleh. Makanya dalam perjuangan mereka, walaupun melanggar syariat, mereka enggak peduli. Yang penting bisa berkuasa. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas kafir, asal membantu mereka menggoyang penguasa yang sah, mereka anggap kawan. Orang sudah jelas kafir, ahli filsafat liberal, dia muslim ahli filsafat liberal pun, dia menjadi kafir karena itu. Apalagi dia memang asalnya kafir, mereka anggap kawan mereka, teman mereka. Subhanallah. Jadi ini bahaya. Maka Allah pasti membenarkan janjinya, tapi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini makna yang keempat. Kemudian makna yang kelima, Allah memberi keamanan. Nah, di sini sudah masuk makna memberi keamanan. Hamba-hambanya yang beriman dan para walinya yang bertakwa dari azab dan hukumannya. Inilah makna al-mu'min yang kelima. Allah azza memberi keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman dari azabnya. Sebagaimana ayat 82, alladzina amanu yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita iman yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun adalah kunci menggapai keamanan, yaitu keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini berlaku pada empat bentuk azab. Yang pertama, azab-azab di dunia. Yang kedua, azab di alam kubur. Yang ketiga, azab di hari kebangkitan. Azab neraka. Yang ketiga maksudnya di padang mahsyar, belum ke surga, belum ke neraka. Itu ada azab tersendiri, neraka. Inilah jemaah sekalian empat bentuk azab Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun, Allah berikan jaminan keamanan dari azab Allah Tabaraka. Dan ini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid. Tauhid itulah jaminan keselamatan dari azab Allah. Karena Allah memiliki nama Al-Mu'min yang maha memberikan keamanan, Allah akan menganugerahkan keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian makna yang keenam, makna al-mu'min adalah Allah membenarkan janjinya kepada orang-orang yang beriman untuk menganugerahkan kepada mereka kemenangan yang besar, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Mu'min. Allah membenarkan janjinya kepada orang-orang yang beriman, yaitu kemenangan yang besar, dimasukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 7, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, dan mereka penghuni surga itu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kepada kami janjinya. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan mewariskan kepada kami surga dan kami bisa tinggal di mana saja di bagian surga itu sesuai kehendak kami. Ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Baik, ini makna yang ke-6. Kemudian yang ke-7, Allah amanan dari rasa takut, menghilangkan rasa takut diganti dengan keamanan, sebagaimana dalam surat Quraisy ayat ke-4, alladzi at'amahum min amanahum min khauf, yang memberi makan kepada mereka sehingga hilang rasa lapar mereka, dan Allah yang memberi keamanan sehingga hilang rasa takut mereka. Juga di surat An-Nur ayat, wala yubaddilannahum ba'di khawfihim amna, sungguh Allah benar-benar akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Jadi ini makna yang ke-7. Allah yang Maha memberikan keamanan, yaitu menghilangkan rasa takut kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Itu rasa takut di dunia kepada musuh-musuh misalkan. Artinya Allah lindungi kita, bukan sekedar hilangkan rasa takut, tapi Allah lindungi kita sehingga kita merasa aman dari musuh. Maka ini termasuk makna nama Allah Al-Mu'min. Baik, inilah jemaah sekalian, semuanya 7 yang disebutkan oleh Syekh yang terkandung dalam nama Allah Al-Mu'min. Jadi susah untuk diterjemahkan. Di terjemahan yang ada, yang Maha memberi keamanan itu hanyalah salah satu maknanya. Baik, kemudian nama Allah yang kedua, As-Sadiq, artinya Allah yang Maha membenarkan, atau Allah yang Maha benar. Yang tepat adalah Allah yang disebutkan dalam satu ayat. Disebutkan dalam satu ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alal ladina hadu harramna kulladhi zufur, dan atas orang-orang Yahudi itu kami haramkan setiap hewan yang memiliki kuku seperti unta, wa minal baqari wal ghanami, dan juga dari sapi dan kambing. Haramna alaihim syuhumahuma, kami haramkan atas mereka lemak sapi dan kambing tersebut. illa ma hamalat dhururuhuma aw al hawaya aw makhtalata bi admin. Kecuali yang ada di punggungnya dan yang berada di ususnya atau yang bertulang. Ini pengecualian. Zalika jazainahum bibaqihim. Demikianlah kami balas mereka karena kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah yang maha benar. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang hukuman Allah kepada orang-orang Yahudi, yaitu Allah haramkan atas mereka kemudian lemak sapi dan kambing. Namun ada pengecualiannya. Kenapa? Karena kedurhakaan mereka. Jadi ini salah satu azab yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi. Azab dalam bentuk mereka disempitkan hukum mereka. Disempitkan mereka dengan hukum. Kemudian di akhir ayat, itulah dalil nama Allah As-Sadiq. Allah berfirman, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami adalah yang maha benar. Syekh menjelaskan, wa'dihi wa wa'idihi, maknanya adalah yang maha benar dalam janjinya, wa fi kulli ma yukhbiru bihi, dan pada setiap yang dia kabarkan. Jadi kata Syekh, As-Sadiq itu mengandung dua makna. Yang pertama, maha benar pada janjinya dan ancamannya. Yang kedua, maha benar dalam setiap apa yang, sebagaimana kata Syekhul Islam, fala raiba anna Allah ta'ala wa'ada al-muti'ina bi an yuthibahum. Tidak diragukan lagi, Allah azza wa jalla telah berjanji kepada orang-orang yang taat kepadanya untuk membalas pahala mereka atau memberi pahala bagi mereka. Wa wa'ada as-sa'ilina bi an yujibahum, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang memohon kepadanya untuk mengabulkan doa mereka. Wa huwa sadiqul ladzi la yukhliful mi'ad, adalah as-sadiq yang maha benar yang tidak menyalahi janji, yang tidak menyalahi janji. Qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih baik ucapan Allah? Surat An-Nisa ayat 122. Baik. Jemaah sekalian, hanya saja dibedakan antara janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman itu pasti ditepati. Sedangkan ancaman Allah terbagi menjadi dua. Pertama, ancaman kepada orang kafir, maka itu pasti Allah tepati. Yang kedua, ancaman kepada pelaku dosa. Maka bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Dan ketika Allah tidak tepati, itu tidak bermakna Allah tidak benar. Tidak bermakna seperti itu. Allah tidak benar dalam ancamannya. Ancaman itu kalau tidak ditepati, itu menunjukkan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sedangkan janji tidak mungkin untuk tidak ditepati. Enggak mungkin. Karena kalau enggak tepat janji berarti khianat. Sedangkan kalau ancaman, jika kita tidak tepati, itu bermakna baik. Itu misalkan kita sudah janji sama anak kita, kalau kamu hafal satu juz, Abi belikan sepeda. Ternyata sampai beberapa hari, sampai waktunya dia belum hafal, tapi tetap kita belikan sepeda. Itu janji. Sebaliknya itu ancaman. Contohnya kurang tepat. Ancaman berarti hukuman. Jadi kita ancam anak kita misalnya, kalau kamu enggak hafal satu juz selama satu pekan, nanti Abi pukul, cambuk. Setelah satu pekan dia enggak hafal, kita maafkan, kita kasih waktu lagi. Maka itu berarti sifat kasih sayang. Itu sifat kasih sayang. Iya. Jadi ancaman Allah kepada pelaku dosa yang beriman, bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah tepati, itu menunjukkan Allah Maha Hikmah. Ada hikmah bagi dia, kenapa dia dihukum. Kalau Allah tidak tepati, itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Jadi tidak dikatakan Allah tidak benar dalam ancamannya. Iya. Karena itu justru kebaikan. Ketika diancam tapi Allah tidak tepati ancamannya. Baik. Dan inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij. Jadi mereka baca dalil-dalil tentang ancaman kepada pelaku dosa yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Lalu mereka berkesimpulan berarti orangnya kafir. Contoh jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini janji atau ancaman? Ancaman. Tapi mengadu domba itu bukan termasuk dosa kekafiran. Maka jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah tepati, maknanya tidak akan masuk surga secara langsung, bukan kekal di neraka selama-lamanya. Itu kalau Allah tepati. Kalau tidak Allah tepati, berarti Allah maafkan. Berarti Allah maafkan. Nah, dari mana kita bisa menafsirkan seperti ini? Pertama tentu dari penjelasan. Yang kedua, karena ada ayat lain. Ayat lain yang menunjukkan dosa selain syirik bisa kalau Allah menghendaki, walau pelakunya tidak. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, maka ancaman terhadapnya bisa jadi tidak. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij, sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Sekali dipahami ini, beda memahami janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah pasti ditepati. Ancaman Allah terhadap pelaku dosa selain kesyirikan dan kekafiran, bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah tepati, menunjukkan Allah yang maha hikmah. Di balik hukuman itu ada hikmah-hikmah. Begitu pula menunjukkan Allah maha kuat, maha perkasa, maha mampu membalas. Kalau tidak Allah tepati, menunjukkan Allah maha penyayang, maha pengampun, dan seterusnya. Baik. Jadi inilah dua makna yang terkandung di dalam nama Allah As-Sadiq, Allah yang benar. Pertama, maha benar dalam janji dan ancamannya, hanya saja ancamannya ada rincian tadi. Yang kedua, maha benar pada setiap yang Allah kabarkan. Maha benar pada setiap apa yang Allah kabarkan. Iya. Apa yang Allah kabarkan kepada kita? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah semuanya adalah benar. Karena itu adalah kabar-kabar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan konsekuensi keimanan terhadap nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq, yaitu orang yang berbuat baik tidak khawatir Allah menzoliminya atau amalannya disia-siakan. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah khawatir Allah berbuat zolim kepadanya dan amalannya disia-siakan. Dia enggak pernah khawatir. Dia tidak pernah khawatir amalannya disia-siakan. Maka dia pun selalu berprasangka baik kepada Allah dan semangat dalam beramal. Karena dia tahu Allah memiliki nama Al-Mu'min, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan amalan. Karena Allah pasti menepati janji. Janji janji keamanan dari api. Begitu pula nama Allah As-Sadiq, Allah yang maha benar, maka terkandung di dalamnya Allah maha menepati janjinya. Maka dia tidak khawatir sedikit pun amalannya akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, orang yang berbuat keburukan, orang yang berbuat keburukan, balasan kepadanya adalah balasan yang setimpal. Karena Allah maha benar, tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada orang berbuat kebaikan pun. Dia tidak dizalimi. Balasan kepadanya itu setimpal dengan perbuatannya, tidak akan lebih daripada itu. Dan Allah akan mengampuni kalau dia benar-benar bertobat, mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu juga janji Azza wa Jalla. Itu juga janji Allah. Allah akan mengampuni orang-orang yang berbuat, sehingga orang yang berbuat kesalahan hendaklah dia ingat Allah memiliki nama Al-Sadiq, Al-Mu'min As-Sadiq. Allah tidak mungkin untuk tidak mengampuninya. Dia benar-benar bertobat. Begitu pula orang yang berdoa, orang yang berdoa harus yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah enggak mungkin menyalahi janji. Bukankah Allah telah berjanji? Wala kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jadi, saat kita berdoa, harus yakin Allah akan kabulkan. Sebagaimana juga sabda Allahu wa antum mukinuna bil ijabah. Allah dalam keadaan kamu yakin doamu akan dikabulkan. Jadi itu pandangan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, memandang diri kita, pandanglah dengan penuh kekurangan. Pandanglah dengan penuh kekurangan. Sehingga kalau doa kita belum dikabulkan, maka yang kita salahkan diri kita. Jangan Allah kita salahkan. Kalau hidup kita banyak kesulitan-kesulitan, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Pandang Allah dengan prasangka baik, pandang diri kita dengan prasangka buruk. Mungkin masih banyak kewajiban yang belum kita tunaikan, sehingga banyak kesulitan hidup kita dan doa-doa kita belum juga ini makna yang terkandung atau konsekuensi yang terkandung di dalam dua nama Allah ini, Al-Mu'min dan As-Sadiq. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya mengapa makan daging unta dapat membatalkan wudu? Ini sifatnya ta'abbudiyah, ghairu ma'kulatil ma'na. Sifatnya ibadah yang kita enggak pahami maknanya. Sama dengan mengapa sholat maghrib 3 rakaat, kenapa enggak 4? Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa enggak 3? Ini kita tidak pahami maknanya. Makanya ada prinsip penting, ada prinsip penting. Seorang aturan-aturan Allah, prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Ada sebagian yang bisa kita pahami mengapa demikian, tapi sebagian lagi tidak bisa kita pahami. Yang paling bagus seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, mengapa kita wanita, jadi yang bertanya seorang wanita, mengapa kita wanita diperintahkan tapi enggak mengqadha salat? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, begitu saja. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Sama dengan kalau kita buang angin. Kalau kita buang angin, kita enggak disuruh mencuci tempat keluar buang angin tersebut, tapi disuruh berwudu. Ya, itu bukan tidak masuk akal, cuma akal kita yang belum sampai ke situ. Jadi jangan salah paham, itu bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang nggak nyampe ke situ. Akal kita ini kan pendek, lemah. Betapa banyak ilmu Kalau Allah tidak beritahu, maka kita tidak mungkin mengetahui. Bahkan seluruh ilmu Allah yang memberitahukan kepada kita. Saya adalah seorang guru, karena anak atau siswa yang tidak mengikuti tata tertib dihukum menghafal Al-Quran atau hadis atau menulis ayat. Bolehkah hukuman tersebut dilakukan? Boleh, sangat bagus malah. Itu hukuman yang bagus, hukuman yang mendidik. Kalau hukuman itu dengan dilaksanakan dengan baik, saya kasih hadiah, lebih bagus lagi. Bagaimana dengan permintaan, ya Allah, kalau itu baik buat saya, mudahkan. Kalau itu tidak buat saya, jauhkanlah. Boleh tidak? Boleh. Itu persis seperti doa istikharah. Seperti doa istikharah. In kana khairun li, in kana hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li faqdurhuli. Kalau perkara ini baik untukku dan untuk kehidupanku dan untuk akhiratku, maka takdirkan untukku. Kalau perkara ini baik untukku dan untuk agamaku dan untuk kehidupanku di dunia ini, maka takdirkanlah untukku. وَيَسِّرْهُ لِي فِيهِ وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ, dan mudahkanlah untukku dan berkahilah aku padanya. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِ وَصْرِفْنِ أَنْهُ وَصْرِفْنِ أَنْهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ. Dan apabila perkara ini buruk untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akibatku, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkan ia dariku. Jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun kebaikan itu berada. Baik, ini doa istikharah. Ini sangat baik untuk dibaca dalam jadi kita berpasrah, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terkandung dalam doa istikharah. Tadi Ustaz menyebut pertanyaannya, apa LDII itu termasuk khawarij? Mengapa mereka menganggap di luar paham mereka, di luar dan paham mereka najis? Apa landasan mereka, dalil apa yang mereka jadikan pegangan? Ya sudah masyhur, mereka menganggap kafir di luar golongan mereka. Mereka anggap tidak akan selamat. Ini adalah pemahaman khawarij, mengkafirkan. Bahkan walaupun umat Islam itu pelaku dosa besar, tidak boleh kita kafirkan, apalagi hanya karena di luar golongan mereka, bukan pelaku dosa besar. Jadi mereka malah lebih parah daripada khawarij. Lebih parah daripada khawarij. Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Artinya pelaku dosa kecil tidak mereka kafirkan, orang soleh tidak mereka kafirkan. Yang ialah pelaku dosa besar. Tapi kelompok ini di luar golongan mereka, maka mereka anggap kafir. Tidak akan masuk surga. Dan itulah sebabnya mereka anggap di luar golongan mereka najis. Kenapa? Karena dalil mereka Allah innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi itu dalil mereka, ayat Quran. Jemaah sekalian, di sini kita bisa, kelompok-kelompok sesat itu punya dalil. Artinya apa? Tidak semua orang menyampaikan dalil berarti dia benar. Pemahamannya, apa makna ayat ini? Makna ayat ini, kata para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama yang mengikuti mereka, maksudnya najis maknawi, bukan hissi, yaitu najis akidah mereka, amalan mereka, bukan tubuh mereka, bukan tubuh mereka. Buktinya apa? Rasulullah SAW pernah menerima tamu orang kafir di Masjid Nabawi. Begitu pula mengikat tawanan perang orang kafir di dalam. Kalau seandainya mereka najis tubuhnya, tentu tidak akan dimasukkan di dalam masjid. Masa Nabi SAW memasukkan najis ke masjid atau mengizinkan najis masuk masjid? Gak mungkin. Jadi yang najis bukan tubuh mereka, bukan pula bekas-bekas mereka. Dan para sahabat berwudu menggunakan bejana seorang wanita musyrik. Di sana mereka safar di perjalanan, ketemu bejana milik wanita musyrik. Nabi SAW dan para sahabat berwudu dengan menggunakannya. Kalau diketahui tidak ada najis, kalau diketahui, maka bekas-bekas mereka pun pada dasarnya bukan najis, kecuali yang jelas-jelas kita mengetahui ada atau bekas najis seperti bekas makan anjing atau babi yang mereka suka memakannya, maka ini najis. Itu pun kalau sudah dicuci bersih, maka tidak lagi dihukumi najis. Bejana mereka bekas makan anjing dan babi, kalau sudah dicuci bersih, maka dihukumi suci. Baik. Jadi itu adalah contoh bagi kita, kalau punya dalil atau mengambil dalil lalu membuat pemahaman sendiri, tidak mengikuti jalan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya. Dan ini fakta-fakta. Ini kalau antum misalkan datang ke rumah mereka, setelah antum pulang, nanti bekas-bekas antum dicuci di pel. Sampai ada kawan kita, alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah, mengikuti sunnah. Beliau cerita, kalau beliau jemur pakaian, kemudian beliau pergi, lalu turun hujan, dan pakaiannya diangkat sama tetangga. Pulangnya dia malah marah-marah. Kenapa pakaiannya diangkat? Dia anggap tangan tetangga itu najis, memegang pakaian yang sudah dicuci. Jadi lebih baik biarkan saja basah, kena hujan. Nah ini jemaah sekalian, karena mereka menganggap musyrik, kafir mereka. Jadi dua kesalahan di situ. Pertama, mengkafirkan di luar golongan mereka. Yang kedua, kalau seandainya benar-benar najis, apalagi kalau ternyata orang beriman yang mereka anggap najis. Maksudnya najis badannya. Padahal orang musyrik sekalipun najis amalan mereka, yang dimaksud bukan badan mereka. Iya. Wallahu a'lam. Belum lagi penyimpangan yang lain. Apa itu mangkul? Mereka tidak mau mengambil ilmu dari gurunya, dari pendiri organisasinya. Jadi mangkul yang mereka maksudkan bukan seperti sanad hadis di kalangan ulama ahli hadis, tidak. Tapi mangkul itu adalah harus melalui jalur guru mereka, yang gurunya hadisnya maka sahih, walaupun kalau diperiksa ternyata dhaif. Kalau gurunya bilang dhaif, maka dhaif, walaupun ulama ahli hadis mengatakan sahih. Padahal jemaah sekalian, itu tidak menjamin ilmu itu pasti, tidak menjamin. Maksud saya tidak menjamin orangnya pasti benar, walaupun ada sanad, tidak menjamin pemahamannya benar. Dan faktanya, sebagian perawi hadis itu ada yang memiliki pemahaman khawarij, ada yang memiliki pemahaman syiah. Hanya saja sebagian ulama mengambil hadis mereka karena menganggap mereka walaupun ahlul bid'ah tapi jujur. Jadi ada orang punya sanad hadis tapi dia punya, maka tidak menjamin sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti pemahamannya benar. Ya. Salah seorang perawi khawarij atau berpaham khawarij, Saleh bin Hay namanya. Saleh bin Hay itu luar biasa. Sanadnya kuat sekali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih. Tapi dia memiliki pemahaman menyimpang. Ulama-ulama besar di zamannya seperti Sufyan Ats-Tsauri mentahdir dia, melarang umat Islam datang belajar kepadanya. Tapi orang itu punya sanad sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Hibban yang memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Namanya khawarij, tapi dia punya sanad, belum tentu pemahamannya benar. Itu kalau sanadnya sahih, apalagi cuma sanad gak jelas, yang mereka sebut mangkul, yang penting dari gurunya. Jadi pertama yang mereka maksud mangkul itu bukan seperti sanad di kalangan ahli hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif menurut ahli hadis tidak sama dengan mangkul menurut mereka. Yang kedua jemaah sekalian, andai mangkul yang mereka maksudkan seperti yang dimaksud oleh ulama ahli hadis, jaminan pemahamannya benar, bukan jaminan pemahamannya benar. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada para perawi yang punya sanad yang sangat kuat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia seorang khawarij. Iya. Dengan mereka. Ini di antara. Ada pertanyaan lain? Saya ada waktu sedikit. Kalau tidak ada lagi, kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.